Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadilu bi guslihi idza tayaqqana mautah. Disunahkan untuk segera memandikan mayit jika diyakini bahwa jenazah itu memang benar-benar sudah meninggal. Jadi kesunahannya tidak menunda memandikan, tetapi mempercepatnya. Lebih cepat itu lebih sunnah. Pamata syukka fi mauti wajib ta'khiruhu ila yakin bitaghayyuri rihin wa nahwihi. Dan jika masih diragukan kematiannya, maka harus mengakhirkan memandikan mayit hingga sudah yakin. Jadi karena kesunahan bergegas itu hanya berlaku jika meyakini kematian, maka kalau masih diragukan apakah jenazah itu sudah meninggal atau belum, maka hukum mengakhirkan mandi ini wajib, ya, wajib diakhirkan hingga sudah diyakini bahwa mayit itu benar-benar meninggal. Keyakinan meninggalnya mayit itu bisa dengan berubahnya bau artinya sudah baunya sudah tidak enak, ya, dan juga yang lain. Jadi hal-hal yang menjadikan seseorang yakin, setelah keyakinan itu ada, maka baru ada kesunahan memandikan, bergegas memandikan. Fadzikruhumul alamatil katsirata lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syak. Jadi di dalam kitab fikih itu ada beberapa tanda-tanda, ya, tanda-tanda kematian. Misalkan kakinya sudah lemas, kemudian ya tanda-tanda kematian, ya. Namun tanda-tanda ini semua, tanda-tanda kematian ini hanya bermanfaat kalau tidak ada keraguan. Jadi kalau dengan tanda-tanda itu sudah yakin, maka tanda-tanda ini sudah cukup. Tanda-tanda ini sudah cukup. Seperti tadi, misalkan kakinya sudah lemas dan lain-lain. Tetapi kalau tanda-tanda ini masih bersama dengan keraguan, maka keraguan ini harus hilang. Jadi tanda ini tidak bisa mengalahkan keraguan, ya, tidak bisa mengalahkan keraguan. Harus sampai ke tahap yakin. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun lam yanqud at-tuhru bal yajibu izalatuhu faqat in kharaja qabla takfini la ba'dahu. Maaf, la ba'dahu. Jadi andai kata ada mayit yang mengeluarkan najis setelah dimandikan, jadi sudah selesai dimandikan lalu ada najis yang keluar, maka najis itu tidak membatalkan kesucian mayit, ya, tidak membatalkan mandi yang telah dilakukan, tetapi hanya diharuskan menghilangkannya saja, hanya diharuskan menghilangkan najis itu kalau memang keluarnya sebelum dikafani. Tapi kalau keluarnya najis setelah dikafani, tidak harus menghilangkan najis itu. Jadi kalau sudah dikafani, ya berarti sudah tidak harus menghilangkan najis yang keluar setelah dimandikan. Wa man ta'adzara ghusluhu li fatimain aw li ghairi kahtirakin walau ghusila taharra yummi ma wujuban. Jenazah yang tidak mungkin dimandikan, misalkan dikarenakan tidak ada air atau selainnya. Contoh selainnya adalah mayit yang terbakar. Mayit yang terbakar, andai kata mayit itu dimandikan, maka tubuhnya akan hancur. Mayit yang seperti ini mandinya diganti dengan tayamum, ya. Harus ditayamumi. Jadi selama ada hal-hal yang tidak memungkinkan memandikan mayit, maka seperti halnya orang yang masih hidup, kewajiban mandi itu diganti dengan tayamum. Far'un ar-rajulu awla bi ghuslir rajul wal mar'atu awla bi ghuslil mar'ah. Ini sekarang membahas yang memandikan mayit. Jadi orang yang berjenis kelamin laki-laki tentunya lebih utama memandikan jenazah laki-laki. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan itu lebih baik laki-laki. Begitu pula sebaliknya, jenazah perempuan itu lebih baik dimandikan oleh perempuan juga. Walau huslu halilatin, bagi seorang laki-laki boleh memandikan perempuan yang halal baginya. Jadi halilah ini kalau di dalam fikih isinya bisa dua, bisa istri dan juga bisa budak, ya, budak perempuan. Wali zaujatin la amatin uslu zaujiha, bagi istri boleh memandikan suaminya, tetapi bagi budak perempuan tidak boleh memandikan tuannya. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau laki-laki boleh memandikan budak perempuan yang tergolong halilah, tapi bagi budak perempuan tidak boleh memandikan majikannya, tidak boleh memandikan majikannya. Walau nakahat ghairahu, jadi kebolehan seorang istri memandikan suaminya itu masih berlaku walaupun sudah menikah dengan orang lain. Bila masin bal bila fi hirqatin alayat, jadi perempuan yang memandikan suaminya itu tidak diperbolehkan menyentuh bagian tubuhnya, tetapi diharuskan untuk mengikat tangannya menggunakan kain, ya. Jadi tangannya diikat dengan kain baru memandikan. Fa in khalafa shoha al-ghusl. Tapi kalau perempuan yang bersangkutan tadi tidak melakukan aturan ini, tidak melapisi tangannya dengan kain, maka mandi yang dilakukan tetap sah, ya. Jadi aturan ini tidak berpengaruh pada kesahan mandi. Fa in lam yahdhur illa ajnabiyyun fil mar'ah aw ajnabiyyatun fil rajul yumima al mayyit. Jika ada mayit perempuan tapi yang mengetahui hanya laki-laki saja, laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Ada mayit perempuan, yang tahu mayit itu hanya laki-laki yang bukan mahramnya saja. Atau sebaliknya, ada mayit laki-laki yang mengetahuinya hanya perempuan yang bukan mahram saja. Maka dalam kondisi seperti ini mayitnya tetap tidak boleh dimandikan dan diganti dengan tayamum, ya. Yumima al-mayit, karena memang bukan mahram, ya, bukan mahram. Na'am lahuma wa suluman la yustaha min sabiyin aw sabiyah lihilli nadhari kullin wa masihi. Bagi perempuan atau laki-laki yang bukan mahram, jadi lahuma ini kembalinya ke ajnabi dan juga ajnabiyah, ya. Bagi laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram, dia diperbolehkan memandikan mayit yang belum ada syahwat, ya. Mayit yang di saat kita melihatnya belum ada nafsu, belum ada syahwat, yaitu anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Jadi walaupun mahram, tidak mahram, tapi kalau mayitnya masih kecil itu boleh memandikannya. Mengapa boleh? Karena boleh melihat dan menyentuhnya, ya. Bagi orang yang tidak memiliki mahram dengan anak kecil itu diperbolehkan melihat dan menyentuhnya, sehingga memandikannya juga boleh hukumnya. Wa aula rijali bihi aula hum bisolati kama yati. Jadi nanti akan dijelaskan orang-orang yang paling layak menjadi imam ya, orang-orang yang paling layak menjadi imam sholat jenazah. Ketentuan imam dalam sholat jenazah itu sama dengan memandikan mayit ya, memandikan mayit. Jadi siapa saja yang lebih utama menjadi imam sholat, dialah yang lebih utama memandikan mayit ya. Wa aula rijali bihi aulahum bisholat. Yang lebih utama memandikan mayit adalah orang yang lebih utama menjadi imam sholat ya. Kamayati, seperti yang akan dijelaskan nanti. Jadi penjelasan klasifikasi imam sholat yang lebih utama itu belum dijelaskan. Wa takfinuhu bisatri Allah, wallahu a'lamu bisawabi.